الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى pada kesempatan ini kita lanjutkan dari kajian rutin kita dari kitab Umdatul Ahkam pada hadis-hadis dari kitab Taharah, memasuki hadis yang ke-33 dari kitab ini. Qala al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah an ummi Salamah radhiyallahu anha zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dari ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya kaum mukminin, yang mana istri-istri Nabi sering disebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Taib untuk dibela, untuk diperhatikan dan seterusnya. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibunya mereka, kaum mukminin. Maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tankihu min ba'dihi wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Inna dzalika kana indallahi azima. Kata Allah, dan jangan kalian menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau, sesungguhnya dosanya di sisi Allah teramat besar. Ummu Salamah salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas hikmah Allah istri-istri Nabi beberapa menukilkan kebaikan akhlak dan kesempurnaan bimbingan petunjuk beliau alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat laki-laki bersemangat menukilkan ilmu dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah. Begitu pula istri-istri Nabi alaihi wasallam menukilkan tentang apa yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah dan istilah seputar wanita. Ummu Salamah namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Beliau masuk Islam taib bersama demikian pula juga suaminya Abu Salamah. Dan dulu Abu Salamah masih saudara sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah suaminya Ummu Salamah itu merupakan ibnatu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan putra dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur bapak. Bapaknya Rasulullah Abdullah punya saudara laki-laki. Semuanya meninggal, yang ketemu Rasulullah hanya 4, yang 2 masuk Islam, yang 2 tetap kafir. Hamzah dan Abbas masuk Islam, ya. Dan adapun Hamzah meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Uhud, Abbas masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Lahab dan Abu Talib, ini yang tetap dalam kekufuran, tetapi yang satunya memerangi Abu Lahab dan Abu Talib melindungi dan membela keponakannya. Adapun ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah juga memiliki saudari-saudari putri. Nah, di antara saudari putri tersebut memiliki putra Abu Salamah ini. Maka dia saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhahu min ar-rida'ah, dan saudara sesusuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah disusui oleh ibu susu yang sama. Akan tetapi setelah perang Uhud ya, meninggal dunia. Dan apa namanya, tinggallah Ummu Salamah bersedih dan dia diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah doa, apa yang disebutkan doa, apa yang termasuk dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang ditimpa musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala ganjaran dalam musibahku ini, wa khluf li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik daripada musibah ini. Ummu Salamah membaca doa tersebut, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk, dan tentu termasuk dibanding Abu Salamah radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan suami dari Ummu Salamah yang lebih baik, yaitu Rasul utusannya. Ini Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah adalah yang paling akhir wafat dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya meninggal. Yang terakhir wafat dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau ini, Ummu Salamah. Qalat, dalam hadis ini Ummu Salamah menceritakan satu kisah yang pernah terjadi di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seputar taharah. Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah. Pernah datang Ummu Sulaim, istri dari Abu Talhah. Ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Sulaim ini juga adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha. Sering dikenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim, dan namanya adalah Sahlah bintu Milhan Al-Ansari. Dia sudah termasuk kaumnya penduduk Madinah Al-Ansar. Ketika mengenal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masuk Islam, dan suaminya enggak mau ikut dan marah kepada istrinya, kemudian memisahkan diri daripadanya. Dia berpindah ke Syam, meninggalkan Madinah ke arah Syam dan meninggal. Kemudian tidak lama Abu Talhah melamar Ummu Sulaim ini. Abu Talhah namanya Zaid ibnu Sahl. Subhanallah, Ummu Sulaim namanya Sahlah. Mudah. Sahlah bintu Milhan. Kali ini Abu Talhah Zaid bin Sahl. Kemudian ketika meminang hal ini dan mereka sama-sama golongan Ansar, adapun Abu Talhah Khazraji dari Khazraj, suku Khazraj, maka Ummu Sulaim menyatakan, in aslamta, jika engkau mau masuk Islam, tazawwajtuka wala uridu minka tadaqan ghairah. Kalau engkau mau masuk Islam, maka aku tidak menginginkan mahar selainnya. Paslah maka Abu Talhah berislam dan baik keislamannya, Baik. Dan yang menikahkan mereka berdua, walinya Ummu Sulaim, adalah putranya, yaitu Anas bin Malik. Jadi wali termasuk syarat dari pernikahan, nanti akan datang dalam kitab nikah, termasuk syarat wali dari sahnya pernikahan. Dan ini ayah, kemudian yang kerabat-kerabat dari mahram wanita termasuk putranya. Ini para ulama khilaf lebih berhak mana, paman atau putranya, tentunya jika sudah balig, sudah dewasa. Anas bin Malik menikahkannya, yaitu jadi wali ibunya, menikahkannya dengan Abu Talhah ini, kemudian mengikuti Badr, Uhud dan seterusnya. Ini apa yang disebutkan tentang beliau. Ummu Sulaim datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bagaikan sudah keluarga di dalam, dan putranya Anas siap melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka sudah seperti orang-orang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala dia Rasulullah, maka suatu ketika Muslim bertanya, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Maka apakah wajib atas wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya. Jika ia melihat adanya air. Yang dimaksud air di sini tentunya mani. Ya. Ini hadis di yang pertama dan terkait beberapa faedah dari hadis ini, yaitu bagaimana hirsnya sahabat untuk menimba ilmu, semangatnya generasi terbaik untuk menimba ilmu agama, rijalan wa nisa'an, baik laki-lakinya dari kalangan sahabat ataupun sahabiyah dari kalangan wanitanya, mereka semua bersemangat mencari ilmu. Dan demikian dalam mengamalkannya, mereka memahami betul kedudukan ilmu. Ilmu itu penuntun dan pemudah, hal yang dapat memudahkan jalan seseorang menuju jannah. Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, akan dimudahkan jalan baginya menuju jannah. Siapa dari kita, siapa dari muslimin yang tidak ingin dimudahkan jalan baginya menuju jannah? Maka merupakan perkara yang masyhur di kalangan mereka tentang semangat menuntut ilmu. Baik itu istifta, minta fatwa, baik itu bermajlis, duduk di majlis, dan bahkan sebagian sahabat, sebagian berdagang, sebagian berkebun, bergantian yatanawabun. Umar dan tetangganya saling bergantian, kalau tidak datang bertanya ke tetangganya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam dan seterusnya. Di sini Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara yang dia butuhkan, ya. Dan ini juga termasuk tatbik, penerapan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak mengetahui ahli zikr, termasuk zikr adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Wahyain, mengetahui tentang syariat Allah, isi kandungan dari Al-Qur'an Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di sini ada dalil ala annal insan idza arada su'alan yastahi minhu yuqaddim baina su'alihi tamhidan li su'alihi. Di sini ada dalil seseorang apabila ingin bertanya pada soal pertanyaan yang ia malu padanya, maka baik untuk dia beri muqaddimah, diberi pembuka, seperti di sini bertanya tentang urusan mimpi basah wanita, maka Ummu Sulaim memberi muqaddimah. Innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Dan dia butuhkan pertanyaan perkara ini daripada ditekem, diamkan, tidak tahu dia melakukan atau melakukan perbuatan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka mendingan dia bertanya. Tetapi diberi muqaddimah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Begitu pula di sini ada padanya panggilan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini baik bagi yang bertanya, tapi demikian pula bagi yang ingin menyampaikan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan uslub metode ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara cara beliau untuk mengambil perhatian, beliau kadang sering memanggil nama atau status orang tersebut. Apakah ya gulam, wahai anak kecil, Ibnu Abbas, ya gulam inni uallimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Atau dikatakan wahya ma'syarasy syabab, wahai segenap pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa mampu menikah di antara kalian, falyatazawwaj, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul fars, karena itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Nabi juga menyatakan ya ma'syaran nisa, wahai segenap wanita. Nabi kadang memanggil nama, ya Mu'ad, atadri ma'qullah 'alal ibad, apakah kau tahu apa hak Allah atas hamba-Nya dan sebaliknya. Maka ini termasuk uslub min asalib ta'lim, metode di antara metode ta'lim menyampaikan ilmu dengan memanggil dulu, ya Mu'ad, dia lebih perhatian, ya Fulan, Dan di sini sahabat istifta dalam meminta fatwa juga sebelum di sini sebelum beri mukaddimah memanggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala agar para sahabat memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan namanya, ya Muhammad. Bukan termasuk adab. Begitu pula tidak dengan suara lantang atau keras. Ya Muhammad dengan keras. Meskipun ya Rasulullah tapi dengan keras. Maka ini disebut ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi dan jangan kalian yaitu panggil dengan suara lantang sebagaimana kalian menyeru memanggil nama di antara kalian satu sama lain. Hampir-hampir atau bisa-bisa gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Adapun orang yang belum tahu berapa kisah hadis Arab dusun memanggil Rasulullah ya Muhammad begitu. Adapun para sahabat yang telah tahu ilmunya maka mereka memanggil ya Rasulullah dengan suara pelan, bahkan termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Abbas dan Hamzah ya, memanggil keponakannya dengan ya Rasulullah karena beliau utusan Allah. Beliau utusan Allah dan demikian Allah mensyariatkan. Di sini Ummu Sulaim memanggil ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Kemudian bertanya, fahal alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat? Maka apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'at al-ma. Rasulullah menjawab alaihi salatu wassalam, iya jika dia melihat air. Maka di sini ada apa istilahnya masyru'iyah jawab soal wa adamu kitmanul ilm, disyariatkannya menjawab soal dan tidak menyembunyikan ilmu. Selama seseorang tahu jawabannya di atas hujjah, di atas basirah, di atas ilmu, bukan di atas dhan. Fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Karena prasangka atau dugaan tidak mencukupi dari kebenaran sama sekali, meskipun ada perincian-perincian di sana. Ya. Tetapi seseorang menjawab sesuai dengan ilmu. Dan sebagaimana kita sebutkan, berapa banyak sampai seorang mengatakan ya tidaklah seorang mufti atau sudah semestinya seorang mufti untuk dia mutqin mengatakan la adri, saya tidak tahu. Mutqin dan tidak gengsi, tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu kalau memang ditanya dia tidak tahu. Menjaga kalbunya ya takut kepada Allah, jangan sampai dia menjawab perkara dengan ngamur, dengan kira-kira, menurut saya ini bahaya. Bahkan dalam ayat Allah ancam dan Allah iringkan perkaranya setelah syirik. Ya. Maka membicarakan atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa hujjah, tanpa ilmu dan basirah, maka ini perkara yang besar urusannya. Wala taqfu ma laysa laka bilm inna as-sam'a wal basar kullu ulaika wal fu'ada kan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, bahwa jangan kalian memperturutkan apa-apa yang kalian tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya mata, penglihatan mata, pendengaran, penglihatan dan kalbu semua akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya di sini sahabat atau sahabiyah Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak semata-mata kira-kira namun dia menanyakan apakah wajib mandi jika dia melihat air yaitu atau jika dia mimpi basah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iya. Dan di sini dikatakan oleh Nabi idza ra'atil ma, jika dia melihat air. Jika dia melihat ayat. Di sini ada yaitu ziyadatul bayan, tambahan keterangan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja menjawab umum. Apakah wajib mandi perempuan kalau mimpi basah? Iya, titik. Tapi diperjelas di sini idzara'atil ma. Di mana di sana mungkin seseorang mimpi dalam mimpinya. Dia mimpi berhubungan badan atau jima atau yang seterusnya. Tapi dia bangun ragu-ragu. Ini tadi keluar mani atau tidak? Ragu-ragu. Maka ketika kondisi dia tidak melihat bukti yang yakin, maka al-aslu taharah, hukum asal suci, hukum asal taharah, wa adamul hadats dan tidak hadats. Adapun idza ra'atil ma, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat air, dia yakin dan melihat bukti mani tersebut atau yang seterusnya, maka dia wajib mandi. Ini juga menunjukkan hadis ini, annal mar'ah tahtalim kama yahtalim ar-rajul, wanita bisa mimpi basah sebagaimana laki-laki juga mimpi basah. Begitu pula wujubul ghusli bi khurujil mani idza kana bi syahwah, wajibnya atau wajibnya mandi dengan semata keluarnya mani, dengan semata keluarnya mani. Namun terkait dengan syahwat dikaitkan atau tidak, ada beberapa khilaf yang para ulama sementara tidak kita perpanjang. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, i'lam anna al-mar'ah idza kharaja minha al-mani wajaba 'alayha al-ghusl. Ketahuilah, kata Nawawi rahimahullah, sesungguhnya seorang wanita apabila keluar mani daripadanya, maka ia pun wajib mandi. Kama yajibu ala rajul bi khurujih, sebagaimana diwajibkan atas lelaki karena sebab keluar maninya. Wa qad ajma'a al-muslimuna ala wujubil ghusli ala rajul wal mar'ah bi khurujil mani. Dan sungguh kaum muslimin telah sepakat, ijma' ulama muslimin, tentang wajibnya mandi baik atas laki-laki maupun wanita karena sebab keluarnya mani. Ini Nawawi RA menukilkan ijma' akan hal ini. Tidak adanya khilaf di antara ulama terlekat. Adapun di antara dalil adalah hadis, ijma' juga dalil, ya. Namun terkadang ijma', ya, ada yang muntaqad, ada yang ijma', ternyata ada khilaf, sebagian nukil ijma', sebagian nukil khilaf, ya, dan seterusnya. Dan al-adillah, adapun dalil di antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a atau innamal ma'a minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Sesungguhnya air itu karena sebab air. Maksudnya wajibnya mengguyurkan air untuk mandi adalah karena disebabkan keluarnya mani. Yakni kalau mimpi basah tidak terlihat mani dan tidak keluar mani, namun cuman mandi, cukup dia apa kemarin? Dicuci zakatnya. Dan tidak wajib mandi. Nah, ini telah kita lewati dari hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, mengutus Mikdad untuk bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan madi, keluarnya madi, ya, ini cairan yang bening, lengket dan keluar kadang tidak terasa. Adapun mani memancar dan yuqibul futur. Yaqibul futur, menjadikan lemas. Ini perbedaan sifat-sifat antara mani dan madi pernah kita sebutkan. Adapun yang dimaksud al-ma' di sini mani, maka itu mengharuskan dan mewajibkan mandi. Adapun terkait dengan masalah al-jima', bagaimana jika jima' tidak apa namanya, tidak keluar mani? Maka khilaf di antara ulama radhiyallahu ta'ala dan pendapat jumhur ulama radhiyallahu ta'ala bahwasanya wajib demikian pula mandi. Dan bahkan hampir seluruh ulama. Adapun ijtihadnya Utsman radhiyallahu anhu, dia berijtihad dulu jika demikian tidak wajib mandi selama tidak keluar mani meskipun jima. Tetapi hal yang demikian marjuh karena disebutkan oleh para ulama, ada hadis yang nanti akan kita bahas setelah ini, ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba', nanti ada hadis Abu Hurairah, apabila seseorang telah duduk di atas dua cabang, yakni istrinya atau majahada dan menekannya, faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi. Masuk taib seperti timba dalam sumurnya, jima sama saja keluar mani tidak keluar mani tetap wajibal ghusl. Dan ini datang mutaakhiran, lebih akhir. Sebagian mengatakan hadis innamal ma' minal ma' itu dulu di awal Islam. Sebagaimana kita tahu syariat itu datang bitadarruj, dengan bertahap. Sebagaimana seorang belajar, datangnya syariat ini juga dengan bertahap. Oleh karena itu banyak dicontoh oleh para ulama, belajar itu dengan bertahap. Kalau tidak, berapa banyak yang kacau belajarnya. Dan begitu pula juga tahapan-tahapan ini, isbir dan sabar. Mal ayyam wal layali. Jangan kemudian pengen instan, semua pengennya serba jadi. Berapa banyak orang pengen hafal, segera pengen dikebut, cepat hafal, ya, cepat hilang. Disebutkan man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan borongan, ambil sebanyak-banyaknya, hilangnya pun cepat. Dan ini mujarab. Saya sendiri pernah mengalaminya, ya. Dulu teman saya yang ngapalkan bareng-bareng ngapalkan Riyadhus Shalihin, alhamdulillah bi taufik minallah. Dia ini sama-sama setoran, ya, teman saya dari Yaman. Yang satu ini seorang sehari cuma ya dua hadis, paling maksimal tiga hadis ya. Kadang saya borong lebih ya, lebih cepat memang. Ini mungkin 5 luar terus cepat, tapi dia awet, mungkin dia awet lama dan bisa istihdor. Yang ini ngambil banyak, selesai sudah. Ya, berapa banyak hadis terlupa dalam Riyadhus Shalihin. Baik. Maka ini demikian mengambil ilmu, begitu pula tadarus bertahap. Bertahap karena kalbu manusia, demikian pula tidak semua sama, maka diata dengan mulai dari yang al-ajal, fal-ajal, yang mudah dan mudah, yang terpenting dan terpenting. Atau perhatikan dalam kitab Thaharah, kenapa babul haid dijadikan paling akhir? Ya, bukan berarti enggak penting, bab haid penting. Tapi diantaranya karena bab al-haid itu as'abu min as'abil masail. Termasuk masail yang paling sulit. Belum lagi kalau bercampur wanita ketika hamil, keluar flek-flek, keluar ini. Dan tidak sama antara ini usia kehamilan berapa, 4 bulan ke bawah atau ke atas. Ini fleknya istihadhah atau haid, ya. Harus belajar. Dan mungkinkah seorang wanita hamil itu datang bulan? Imam Syafi'i punya dua kaul, kaul qadim, kaul jadid. Ya. Dulu beliau menganggap enggak mungkin wanita hamil bisa haid. Dan memang keumuman demikian, tapi itu terjadi. Sehingga kaul jadid beliau berubah. Dan Syekh Muhtaimin, Syekh Islam Muhtaimin yang merinci tentang hal-hal tersebut, ya. Kalau datang di masa-masa haidnya, dia punya kebiasaan rutin dan dia titeni ini di akhir bulan atau yang terusnya keluar, sifatnya juga sifat seperti haidnya, maka itu. Adapun sifatnya tidak seperti, dan berbeda antara sifat darah haid dan darah istihadhah. Darah istihadhah itu seperti darah segar, seperti luka kena pisau, darah merah cuman keluarnya dari bawah, dia irk. Adapun darah haid dan warnanya merah biasa. Adapun darah haid lebih coklat kehitaman, lebih pekat, lebih kental dan bau, dan berapa sifat-sifatnya. Adapun dan darah mengental, adapun darah haid tidak. Maka dengan beberapa sifat-sifat tersebut dirinci, maka disebutkan babul haid adalah bab terakhir dari kitab Thaharah. Sebagaimana pula para ulama Allah membahas, dalam membahas contoh mawaqitu salat, nanti akan dibahas bab waktu-waktu salat, juga dibahas oleh para ulama waktu-waktunya mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa enggak maghrib dulu? Kenapa enggak, atau mungkin hal yang lain-lain dulu? Yang pertama tentu ittiba, mengikuti hadis Nabi, karena Jibril mengimami Nabi dalam dua hari dimulai dari salat zuhur. Tapi hal-hal yang lain juga Allah alam sebab di sana ada waktu isya dan subuh, yang mana itu termasuk waktu yang paling pelik. Akhir waktu isya termasuk khilaf yang paling kuat dalam masalah waktu sholat. Begitu pula subuh memiliki fajar shadiq, fajar kadzib dan beberapa hal tentangnya. Maka begitu pula dengan berurutan. Dan kenapa dibahas syarat dulu sebelum rukun? Karena syarat mendahului rukun. Orang sebelum rukuk, sebelum sujud, ya syarat sholat dulu. Wudu, menghadap kiblat, nutup aurat, dan tiap-tiap syarat ini sebenarnya punya masail. Menghadap kiblat, kalau misalnya sudah terlanjur sholat tidak menghadap kiblat, terus gimana? Dibaleni enggak? Atau begini-begini? Nah, dibahas. Kemudian misalnya kalau enggak tahu bagaimana begini, tiap syarat ada masailnya. Tetapi seorang talib membaca yang ringkas dulu. Syarat-syarat sholat ada berapa? 9. Sekian. Dengan dalilnya sudah. Berikutnya rukun-rukun sholat sudah. Setelah itu kemudian mulai. Ya, ini ada masail beberapa hal seputar dengannya. Dan terkait dengan hadis-hadis dalam Umdah di sini, mempelajari hadis-hadis, kita menggatulahkan termasuk yang paling ringkas. Dan subhanallah, seperti kata Nabi SAW, yakilul amal, semakin banyak berkurang amal. Baik amalan kita, dulu orang mau mengundang harus datang jalan kaki, ya tiap langkah bisa terhitung sedekah. Sekarang orang cuma gini-gini, mengundang terus. Orang wudu dulu menuangkan satu, nuangkan adiknya, kemudian adiknya nuangkan kakaknya, ta'awun. Sekarang buka keran, terus semua jadi. Dan tidak diragukan bahwasanya HP ini pedang bermata dua, ada manfaatnya memang. Dia juga fitnah. Dan membantu. Seorang kalau dulu mencari rijal hadis, mencari kitab tazibut tazib atau takribnya, atau kitab kutub rijal, buka jilid ini enggak ketemu, dia daftar isinya, buka sini lagi, masukkan sini. Sekarang subhanallah, masukkan namanya, antum pencet enter, jebret keluar semua. Apa kata Abu Hatim Ar-Razi, apa kata Abu Zur'ah Ar-Razi, apa kata Al-Bukhari, apa kata Muslim, semua sudah ada programnya, aplikasinya lengkap. Ini yang disebut yaqinul amal, semakin berkurang amal kita. Begitu pula tentang ilmu. Sekarang kalau ada orang mendapati menghafalkan Riyadhus Shalihin saja orang sudah masya Allah, atau menghafalkan ini itu, padahal kalau kita lihat pendahulu kita malu, kita enggak ada apa-apanya menghafalkan Riyadhus Shalihin. Mereka itu menghafalkan Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah biasa. Sementara kita menghafalkan Bukhari subhanallah setengah mati. Iya. Hei, tapi enggak boleh mati. Ya, siapa lagi dari Ahlussunnah kalau enggak dari Ahlussunnah? Kalau Ahlussunnah demikian kendor semangatnya menempuh ilmu, menganggap enggak mungkin, saya enggak mungkin ini sih. Maka kemana lagi? Maka terus bertambah dan terus muasalah. Dan keadaan Nabi alaihi wasallam bersama para sahabat selalu tiap hari nambah ilmu. Dan itu menjalankan firman Allah, "Wa qul," katakan Nabi Muhammad, minta doa, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Minta tambah. Tidak pernah Allah perintahkan nabinya untuk minta tambah dari sesuatu kecuali minta tambah ilmu. Bukan Rabbi zidni waladan, tambahkan aku anak, tambahkan aku ini, tambah. Boleh-boleh saja. Tapi tidak ada perintah dalam Al-Qur'an Rabbi zidni kecuali hanya ilmu. Dalam Al-Qur'an 30 juz. Dan keadaan Nabi terus nambah sampai wafat. Maka barang siapa yang ingin mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap hari tambahkan ilmu. Entah nambah satu ayat, entah satu hadis, entah mendengarkan 10 menit kajian rekaman, mungkin datang setengah jam, mungkin pada subuh, entah dalam hal tajwid, belajar baca, atau belajar tafsir, atau belajar syarah hadis, atau akidah, atau fiqh, ilmu. Maka demikian. Dan yang dinilai bukan hasilnya, tetapi yang dinilai usahanya. Seorang berusaha, tetapi dia baca cuma dapat setengah halaman. Yang satu baca dapat setengah juz. Tapi yang baca setengah halaman luar biasa sulitnya. Alladzi yata'ta'u fihi falahu ajran. Orang yang tertatih-tatih membacanya, dia dapat dua ganjaran. Nah, lebih sulit, dia bacanya belum lancar, dapat setengah halaman sudah luar biasa. Dia a'u masih sulit, sementara ini lancar terus ngalir. Maka masing-masingnya ada balasan sesuai dengan kadar amal. Baik. Di sini tentang menunjukkan pentingnya ilmu dan bagaimana semangat salaf untuk mempelajari ilmu, dan ini dengan demikian pula bertahap tentang kita bertaharah, dan ini termasuk hal yang penting. Begitu pula hadis ini juga termasuk bantahan daripada sebagian harokiyin ataupun orang-orang pergerakan yang sering mencaci maki, mengejek, mengolok-olok bukan hanya Ahlussunnah Salafiyun keumuman, bahkan ulama'nya. Mereka menjuluki ulama Ahlussunnah Ahlul Hadis itu enggak peduli urusan umat. Mereka hanya tahu urusan seputar sarung. Ulama haulal izar, kata mereka. Tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka mengatakan itu Ibnu Baz, Ibnu Taimiyah, ulama-ulama seputar sarung. Taunya cuma madzi, nifas, haid, dan subhanallah. Padahal yang namanya haid, kalau istri kita, adik kita, tentang masalah haid, tidak diketahui dia ini haid atau darah istihadah, bisa berpengaruh sekali dalam hukum. Hukum sholatnya terkait dengan haid, hukum puasa atau tidaknya tergantung dengan haid, sah tidaknya haji atau umrah, tawafnya boleh atau tidak. Kalau ini darah istihadah, silahkan untuk tawaf terus. Kalau haid, dilarang tawaf. Masalah talak, suaminya tidak boleh mentalak saat dia haid, harus saat suci. Begitu pula masa iddah, ya, hitungannya salah satu kuru 3 kali haid, ini haid atau bukan. Maka sekian banyak perkara terkait dengan masalah ini, bukan hanya sebatas urusan yaitu pakaian dalam ataupun sarung seseorang, terkait mani, madi, haid, dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan at-taharah nisful fikih, taharah, masalah taharah itu separuh fikih. Ya. Kemudian yang lain ada yang menyatakan menunjukkan hal penting lainnya, innamal fiqhul buyu, hanyalah fikih sesungguhnya masalah jual beli. Karena banyaknya masalah dan menunjukkan fikih sesungguhnya, begitu pula masalah talak dan seterusnya. Ini menunjukkan pentingnya masalah taharah. Ini hadis yadullu ala ahammiyati, yakni ta'allumi bab taharah, mempelajari bab masalah taharah, haid, mani, cara mandi. Dan inilah para pendahulu kita yang saleh, para sahabat generasi terbaik bertanya ke Rasulullah SAW masalah ini. Baik. Kemudian pula di sana di antara faedah hadis ini, orang yang bangun dari tidurnya, wa wajada balalan, dan dia mendapatkan celananya patah, fala yaklu min salati halat, tidak luput dia dari tiga kondisi. Al-ula, kondisi yang pertama, anna an yatayakkana annahu mujibun lil ghusli, dia yakin kalau ini mewajibkan mandi, yakni bahwasanya ini cairan basah adalah mani. Ini cairan mani dari baunya atau beberapa yang lain, mani khas, beda dengan yang lainnya sifatnya dan baunya. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk mandi, sama saja apakah dia laki-laki atau wanita, sama saja apakah dia ingat mimpinya, mimpi basah berhubungan atau tidak. Meskipun dia enggak ingat mimpinya tadi berhubungan badan atau yang lain, tapi bangun yakin ini mani, ya mandi meskipun tidak ingat mimpi yang macam-macam. Asdaniya, kondisi kedua, an yatayakkana annahu laysa bimani, dia yakin kalau cairan ini bukan mani, ini mazi atau yang lain, cukup dicuci dan tidak wajib mandi. Ya, ini kondisi yang kedua. Ya. Dan hukum mazi dan sebagainya seperti baul air kencing, ya najis dan dicuci. Adapun mani, khilaf yang terulama akan kita sebutkan di hadis setelahnya, insya Allah Taala. Wassalamualaikum. Liza, yang ketiga, an yajhal, dia ragu dan tidak tahu. Hal huwa mani amla, ini mani atau bukan? Fa'in wajada ma'ayuhalu ilai alaihi al-hukmu bikawni maniyan au maziyan uhila al-hukmu alaihi. Dia melihat korina, ya, apakah ini mani atau bukan, dengan peradugaan terkuat. Kalau tidak ada dugaan terkuat, ya, tidak ada korina, indikasi-indikasi yang mengarah ke salah satunya, fal aslu at-taharah wa adam wujubil ghusl, hukum asal dia suci, tidak keluar mani dan tidak wajib mandi. Nabi SAW mengatakan, na'am idha hiya ra'atil ma, iya. Apakah wajib mandi? Ya Rasulullah, iya. Jika dia melihat air, yakni mani. Mafhumnya, jika dia tidak melihat air mani, maka tidak wajib mandi. Kalau mandi bagaimana? Kan juga air. Kalau ada yang mengatakan idza ra'atil ma', kalau dia melihat air, mungkin yang dimaksud air di situ mandi. Tidak. Dikhususkan dengan sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib diperjelas, ya Rasulullah, saya menyatakan aku orang yang banyak keluar mandi, apakah aku harus mandi atau cukup mencuci? Taib alaihi an yaghsila dzakara, hendaklah dia mencuci zakarnya. Tidak wajib mandi. Maka menunjukkan mandi seperti air kencing dan seterusnya najis, maka tidak wajib mandi. Maka yang dimaksud di sini idza ra'atil ma', tidak lain dan tidak bukan adalah air mani. Taib. Kemudian di antara mujibatul ghusl, di sana ada hal lain di luar pembahasan hadis ini tapi masih terkait. Di sini hadis menyebutkan salah satu sebab seorang wajib mandi adalah keluarnya mani. Ya. Dan itu adalah apa? Seperti hadis innamal ma' minal ma', hanyalah air mandi itu disebabkan karena keluarnya air, yaitu air mani, ya. Begitu pula hadis ini. Apakah wajib mandi kalau mimpi basah Rasulullah? Iya, kalau lihat air. Ini. Kemudian hal yang lain yang mewajibkan mandi adalah al-jima'. Wa illam yanzil. Jima' meskipun tidak keluar mani sebagaimana nanti akan datang hadisnya. Kemudian di sana ada hal-hal yang lain mengharuskan mandi seperti inqita' al-haid, bersih atau suci, berhenti dari darah haid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqrabuhunna hatta yadhurn." Jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu ma'amarakumul. Kalau mereka sudah bersuci, yakni at-tahara, mandi besar, mengangkat saib atau dari hadas besarnya atau dari selesainya haid. Yasalunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisa'a fil mahid. Adanya apa? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yaturna. Ain. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubeis, "Fa idza aqbalat haidatuki fajai salata wa idza adbarat faghtasili wa salli." Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubeis, "Kalau datang haidmu, tinggalkan salat. Dan kalau sudah berhenti darah haidmu, mandilah dan salatlah." Kemudian pula di sana ada beberapa hal-hal yang lain, termasuk tentunya al-maut, kematian. Maka itu mewajibkan mandi kecuali syuhada. Kecuali syuhada, orang selain syuhada, maka wajib dan hukumnya fardu kifayah untuk dimandikan, karena dia juga akan disolatkan. Dan untuk disolatkan dipersyaratkan suci orang yang mensolatkan dan yang disolatkan. Lahir batin, yang termasuk batin yakni dia muslim, Islamul musalli wal musalla alaih, keislaman orang yang menyolatkan dan keislaman orang yang disolatkan. Dan beberapa masalah jenazah kita sebutkan di sana. Beberapa hal yang lain, apa yang termasuk disebutkan mewajibkan daripada mandi dan sebagainya, masalah khilafiyah, adalah tentang masuk Islamnya orang kafir. Orang kafir masuk dalam al-Islam, dan ini ada pembahasan ya. Dan di sana sejumlah dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut, bahwasanya orang kafir yang baru masuk Islam demikian dia diwajibkan untuk mandi. Jadi sana ada beberapa khilaf akwal para ulama rahimahullah terkait dengan hal ini. Begitu pula tentang khilaf tentang mandi al-Jum'ah. Begitu pula khilaf tentang mandi al-Jum'ah, dan jumhur menganggap sunnah. Kemudian hal yang lain, ini beberapa di antara mujibatul ghusl, hal-hal yang mewajibkan mandi. Sebagainya mungkin kita lanjutkan di pembahasan hadis terkait dengan jima. Kemudian di antara faedah hadis ini, al-haya la yambaghi an yamna' min ta'allumil ilmi. Sebelum ini disebutkan juga isbat sifatil haya lillah, menetapkan adanya sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Ini artinya ada, tetapi terkait dengan masalah ilmu untuk disampaikan, ya tidak perlu malu, jelaskan dan disampaikan. Dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi rasa malu yang yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan Allah al-Alim, Maha berilmu, Maha mengetahui. Al-alim itu yang maha berilmu. Tetapi ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Sepinter-pinternya apa manusia, tidak ada apa-apanya dibandingnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah itu tidak berawal dengan kejahilan. Kalau ilmu kita sebelum tahu mesti tidak tahu. Seorang hafid Quran, jangankan satu juz, baca abad atau mungkin anu saja dia baru belum bisa bicara. Dari bayi belajar bicara, bisa ngomong, bisa baca, baru. Dan pun ilmunya Allah tidak berakhiran dengan kelupaan atau hilang ilmunya. Adapun manusia bertambah-bertambah ilmunya, bisa jadi sebagian hilang-hilang, bahkan sampai pikun, wal iyadu billah, hilang ilmu. Adapun Allah SWT ilmunya tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Ilmunya kita terbatas sekali. Coba lihat ya, sebagaimana mata pendengaran hewan di antara makhluk saja beda-beda. Ada yang gelap bisa melihat, ada yang tidak. Begitu pula ilmu. Kita paham satu bahasa, ada yang paham dua bahasa, ada yang paham tiga bahasa, ada yang paham empat bahasa. Allah Maha mengetahui segala bahasa apa yang diucapkan hamba-hambanya. Taurat bahasa Ibrani, Injil beda lagi. Nabi Isa, Nabi Muhammad bahasa Arab, Al-Quran Al-Karim. Dan Allah pilih hal tersebut. Dan lugah bahasa Ahlul Jannah bahasa Arab. Hal ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam ilmu. Manusia hanya tahu yang telah lalu, itu pun kadang lupa. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi sejak awal penciptaan hingga akhir, bahkan jauh sebelum itu. Apa yang sedang terjadi saat ini, dimanapun. Wahuwa bikulli syai'in alim, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dan yang besok terjadi, kapan kita mati, di mana, seperti apa, Allah Maha mengetahui. Maka begitu pula al-haya di sini, rasa malu, tidak sama tentunya dengan rasa malu yang ada pada manusia. Begitu pula di sini adanya dalil bahwasanya hendaklah rasa malu itu tidak menghalangi seseorang dari bertanya akan ilmu. Al-haya la yambaghi an yamna' min ta'allum al-ilm. Berkata Mujahid rahimahullah, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan meraih ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu dua jenis orang, mustahin orang yang pemalu dan yang kedua orang yang sombong. Orang yang pemalu ini, saya mau tanya apa kewo, saya enggak berani, saya nanti dielok-elok, saya nanti dieje, saya nanti dianggap atau apa namanya, saya malu ah, ini malu. Kalau mustakbir, oh apa namanya, masa saya tanya sama orang begini, oh ini gampang, saya bisa cari sendiri, atau begini atau yang seterusnya. Ini tipe orang-orang yang sombong. Dan diantara sebagaimana kita sebutkan, orang untuk memperbaiki kalbu, memperbaiki kesalahan, maka dia sejak awal merasa dirinya penuh kekurangan dan dia merasa butuh. Kalau kita mempelajari ilmu baik dalam tafsir atau yang lain, kita merasa tidak butuh, maka tidak akan masuk hal tersebut. Berapa banyak kita membaca kitab yang sama, tafsir misalnya atau berapa hal, ketika kita menganggap bahwa ini sudah sering dapat, kemudian baca sambil menganggap ini sudah sering berulang-ulang. Berbeda ketika kita betul-betul memperhatikan tiap kalimat, saya merasa butuh mencermati kalimat tersebut, apa yang kita dapatkan berbeda dengan padahal sama kitabnya, yang baca juga sama. Tetapi ketika kita merasa butuh dan lebih perhatian dengan ilmu, berbeda dengan kita merasa tidak butuh atau saya sudah tahu atau hal yang semisalnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibacakan Al-Qur'an dari sahabat, ya Rasulullah aqra wa alayka wa ilayka yanzil, aku bacakan kepada Anda pada Al-Qur'an itu turun kepada Anda, saya ingin dengar dari orang lain. Kadang demikian. Dan Umar bin Khattab menghafal ayat-ayat diingatkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, seakan-akan ayat itu baru turun. Berapa banyak ilmu kadang kita lupa dan seterusnya. Belum lagi demikian ulama Allah Ta'ala menyampaikan ilmu sesuai dengan hajat dan kadarnya. Kita lanjutkan sejenak pada adzan. Baik, kita tambahkan dua faedah. Tadi faedah terakhir bahwasanya sifat malu itu baik, namun terkait dengan permasalahan ilmu, mengingat pentingnya ilmu, ini menunjukkan pentingnya ilmu, sampai dinyatakan tidak semestinya seseorang untuk malu dari bertanya. Padahal yang namanya sifat malu itu baik, termasuk perangai yang baik, dan akan menghiasi seseorang dan mencegahnya berbuat tindakan tidak senonoh dan tidak pantas. Sampai dikatakan dalam hadis, inna min kalami sayyid min kalami nubuwah inna mimma adraktu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Atau kama qala Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang aku jumpai dari kalam ucapan para nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Maka dengan malu seseorang perbedakan dengan hewan. Hewan melakukan ini, melakukan itu, tapi manusia memiliki malu. Tetapi termasuk dalam hal ini, dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karena sebab pentingnya ilmu, yang mana tanpa ilmu orang tidak akan terbimbing, tidak akan benar dalam beramal. Maka sangat pentingnya ia mengetahui ilmu, sampai-sampai dinyatakan tidak sepantasnya ia untuk malu jika ingin mendapatkan ilmu dengan bertanya, dengan berguru dan belajar, meskipun kepada yang lebih mungkin muda, atau bertanya apa namanya dalam beberapa hal yang seterusnya, maka di sini adalah suatu hal yang mulia. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa'i nisa'ul anshar lam yamna'hunna al-haya'u min at-tafaqquh fid-din. Sebaik-baik wanita adalah para wanita sahabat Anshar, kata Aisyah. Kenapa? Mereka tidak terhalangi malu untuk bertanya atau memahami ilmu agama. Kalau tidak tahu, bertanya. Ya. Sementara yang lainnya mungkin malu, tidak bertanya dan seterusnya. Dalam lafaz lain, rahimallahu nisa'al Anshar, semoga Allah merahmati para wanita Anshar ya, mereka tidak terhalangi dari bertanya karena malu. Maka ini jentera faedah tadi yang terakhir, dan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu ataupun yang sombong. Dua jenis ini. Kemudian dua faedah yang terakhir disebut masyru'iyat su'alil insan ma yahtaju ilaihi fi umuriddin. Oleh katanya disyariatkan bertanya kepada seseorang tentang urusan yang dia butuhkan, lebih-lebih dalam urusan agamanya. Melaksanakan firman Allah, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Kemudian kita tutup yang terakhir. Di sana ada faedah hikmah dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, terkait dengan kenapa mani keluar diperintahkan mandi tapi kalau cairan yang lain tidak. Mani berbeda dengan yang lainnya. Adapun tentang hukum mani suci atau tidak ada di bab setelahnya. Insyaallah akan kita ambil dua hadis sekaligus di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala ya. Ibnu Qayyim mengatakan ijabu syari' fil ghusli minal mani dunal baul fahada min a'zami mahasin syariah. Diwajibkannya mandi oleh pembuat syariat karena sebab mani, keluarnya mani, bukan karena sebabnya air kencing. Tiap kencing mandi dan seterusnya. Fahada min a'zami mahasin syariah. Ini termasuk kebagusan, kebaikan syariat ini yang paling besar. Wa mashtamalat alaihi minar rahmah wal hikmah wal maslahah. Terkandung di dalamnya rahmat, kasih sayang Allah, hikmah, bijak, wal maslahah dan kemaslahatan. Coba orang tiap kencing mandi, masyaqqah. Fa innal maniyya yakhruju min jami'il badan. Dan di antara perbedaannya karena mani itu keluar unsur dari seluruh badan. Keluar dari seluruh badan. Lihada asma Allah Subhanahu wa taala sulalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sulalah, li'annahu yasilu min jami'il badan. Karena mengalir dari unsur seluruh badan. Wa ammal baul, adapun air atau baul, air kencing, fa innama huwa fadlatu ta'am wa syarab al mustahilah fil ma'dah wal mutanah. Ini hanyalah kelebihan sisa buangan dari makanan ataupun minuman yang telah tersarikan, kemudian yang cairan keluar dalam bentuk air kencing. Fata'athar al badan bi khurujil mani, maka pengaruh terhadap badan dengan keluarnya mani a'dhamu min ta'athuri bi khurujil baul, lebih besar daripada pengaruh keluarnya air kencing. Ketika keluar air mani, salah satu sifatnya yaqibul futur, membuat lemas. Ya, keluar. Berbeda dengan keluar, kalau mandi kadang bahkan enggak terasa. Karena air kencing ya terasa, namun tidak sampai membuat lemas bagaimana mani. Ini beberapa hikmah apa yang disebutkan atas hikmah Allah SWT dan Allah yang menciptakan, yang paling mengetahui dibanding kita terhadap diri kita sendiri. Maka Allah SWT demikian mensyariatkan dengan keluarnya mani, itu termasuk salah satu penyebab mewajibkan seseorang mandi, dan dia jika belum mandi dihukumi hadas besar, kecuali sampai dia mandi. Allah alam suwab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Hadis-hadis berikutnya insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Al-ilmu indallah wa salatu al-assalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.